Asia, Mami Rose dan semua doakan. Prestasi Lesti, please jangan turunkan sayang. Naikkan selalu prestasi macam peserta-peserta lain juga. Ya, sebab Lesti dah sangat bagus dalam among yang lima ni. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan. Lesti Indonesia.